Bao yêu sinh phu là sẽ nhung xa nhà Về ra cứu xoay yêu tam bán xa nhà Rasa pusing pusing Kendang dan dan Ayo kita hilir Ciro, ayo Ciro, senyum sayang. Aku jagani buri R, kemudian orang aku R. Sayang, wes, senyum, sabar, terus. Sayang senyum boy. Hey, dah kikongono terus. Waduh, lah kok orang isa lagi, lah kok piye lagi, piye piye lagi, lah kikong kepotongi no. Wes, wah, kamera mana kentir, piye piye, balik ni.